mitra bisnis, banyak sekali orang yang tidak tahu bagaimana caranya mendengar yang baik. Nah, kita tahu dalam bisnis itu kemampuan kita mendengar akan membuat kita lebih disukai orang. Tapi banyak orang tanpa sadar sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang tepat ketika dia mendengarkan orang lain. Nah, ada 5 rahasia yang perlu diperhatikan. Yang pertama sekali adalah kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kalau orang itu mengatakan sesuatu, janganlah bermain BB, janganlah SMS, janganlah melihat ke yang lain. Pandanglah matanya. Kita perhatikan, listen attentively. Dengan penuh perhatian kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh dia. Lalu yang kedua, jangan interupsi. Ketika orang itu mengatakan sesuatu, pak, tapi begini. Dia akan tidak suka ya. Jadi kita tidak boleh menginterupsi. Kita justru harus memberikan masa pause. Kita diam sebentar, mendengarkan apa yang dikatakan, baru mereply ketika dia sudah menyelesaikan kalimatnya. Jadi jangan kita menginterupsi. Dan yang ketiga, kalau tidak jelas, kita klarifikasi. Pak, apakah maksud Bapak minggu depan atau 2 minggu lagi? Nah, klarifikasi ini justru menunjukkan, bukan menunjukkan kita bodoh, justru menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang diceritakannya. Gitu, ya. Dan yang keempat, berilah feedback. Kita harus mengatakan kepada dia, saya setuju Pak. Ya. Wah, itu betul Pak. Ya. Kemarin kakak saya juga begitu. Dengan kita memberikan feedback yang positif, yang baik, maka orang ini akan tahu bahwa kita sangat mendengarkan, mencerna, dan memasukkan ke dalam diri kita. Dan yang kelima adalah mengangguk dan mengukuhkan apa yang dikatakan oleh dia. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu pendapat, mengangguklah sedikit. Ya. Dan ini rahasia yang penting menurut saya. Jarang sekali orang melakukan. Anda kalau mendengarkan orang seminar saja, dan di sana Anda mengangguk, mengangguk, saya mendengarkan, mengangguk sedikit. Orang itu tanpa sadar dia akan melihat ke Anda. Dan merasa bahwa Anda adalah pendengar yang baik. Anda boleh coba itu ya. Mengangguk sedikit dan mengukuhkan. Mengukuhkan ini maksudnya begini. Ketika dia berkata bahwa, Pak saya akan berangkat nanti minggu depan. Oh setuju saya. Ya, atau oh bagus itu ya. Wah saya merasa itu penting. Jadi mengukuhkan adalah memberikan pengukuhan terhadap apa yang telah diucapkan. Dengan memahami 5 hal ini, saya yakin Anda akan menjadi komunikator yang lebih baik karena mampu mendengarkan dengan lebih baik pula. Saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Facebook dan Twitter saya. Terima kasih, salam sukses untuk Anda.